Terima kasih untuk bapaknya. Satu tembang sebagai cek vokal di siang hari ini buat rekanku semuanya. Laskar Ronggolawe. Kompak selalu, sukses selalu, tetap jaga seduluran. Dan satu pesan dari Bapak Kapolsek, jangan sampai ada atribut yang bergibar, ya. Atas kesadaran dari rekan-rekan semuanya untuk mengurangi rasa kecemburuan, kita di siang hari ini satu dulur. Dan masih dinuansakan Syawalan, karena ini masih di bulan Syawal, saya pribadi dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih juga untuk petugas dari Damkar yang sudah hadir, terima kasih. Dari Linmas Kunir juga terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dan dihimbau dari kepanitiaan, dimohon ini yang di atas panggung tolong selain Mas Bapak Muhammad Syahri, Bapak Nur Hadi, Bapak Yoyo, Bapak Samburi, Bapak Didi, Mas Dul, Mas Hamdan dan juga Mas Iwan, tolong dengan beribu-ribu rasa hormat dimohon untuk turun dari panggung, ya. Ini satu himbauan dari kepanitiaan, ya. Mengingat kekuatan panggung juga, dimohon dengan kesadarannya demi kelancaran dan juga kesuksesan acara kita di siang hari ini. Dulur Laskar Ronggolawe. Kita buka sama-sama untuk satu perform perdana, untuk satu penampilan perdana. Adela, iki lo orkese wong Tuban. Oh, artisnya Adela, Adela, Adela. Sawerku dari Kuner Pelumpang Tuban Jawa Timur yang sudah memberikan sesuatu yang indah dan juga memberikan atensinya. Terima kasih matur subanun. Oke, untuk dulurku Ronggolawe yang semangat, alhamdulillah situasi keadaan yang kondusif, semoga bisa bertahan sampai nanti ya. Dan juga untuk rekan-rekan yang barusan hadir seantero Tuban yang barusan datang di siang hari ini, pengucapin selamat siang, juga selamat bergabung dengan Adela. Salam hormat dari saya, salam hormat dari Cak Nopi, salam hormat dari Cak Riki, dan juga seluruh musisinya Adela, untuk musisi-musisi Tuban yang di siang hari ini ikut bergabung, dan semoga kepuasan bisa mencapai dan juga terjemput untuk Anda. Dulur, satu persembahan dari Sherly KDI sudah menyapa Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Panama Video, Panama Shooting, Panama Editing yang datang dari Bumi Tuban, Bumi Jombang. Terima kasih atas kerjasamanya. Juga Ki Bayan Dodot beserta kru, terima kasih untuk Cumi Cumi Audio Rental Musikal Kebanggaan Tuban Jawa Timur, AMC-nya Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Kita goyang kembali setelah Sherly KDI menyapa dulur, menyapa Ronggolawe. Berikut ini tak panggilin untuk Anda, Ronggolawe goyang, goyang, goyang. Artis tertriwisnya Indonesia bakal menyapa Anda semuanya. Sing penting goyangan damai bro. Kita simak sama-sama. Angel Emita Sari. Adela. Monggo non Angel. Selamat siang semuanya. Tumpang kita goyang lagi ya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Kepada saudara-saudara saya yang ada di atas rumah, tolong turun, turun nggih. Kami tidak menginginkan kegiatan ini nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Saya minta perhatiannya teman-teman saya yang di atas rumah, takutnya nanti jatuh, ini jangan sampai hal ini terjadi. Saya menjaga warga saya, jangan sampai ada insiden, kejadian sekecil apapun harus kita hindari bersama. Monggo. Ah, turun, turun, nggih, turun. Monggo, turun. Terus saya sampaikan pada teman-teman saya yang ada di depan, jangan mengibarkan atribut apapun. Di sini tidak ada kelompok ini, kelompok itu. Di sini adalah satu saudara. Oke? Terus joget tidak ada pinggul-pinggulan, sama. Oke? Kita jaga ketertiban bersama. Semoga pelaksanaan ini sukses sampai akhir nanti. Dan ini akan menjadi tonggak untuk tahun berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo yang di atas segera turun. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolsek. Dulur yang ada di atas genteng turun. Iki nonton dangdut mas, gak dandani genteng ya. Dulur-dulurku Plumpang yang sangat luar biasa. Tunjukkan dan juga Anda adalah merupakan orang-orang yang suka damai. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan pada seluruh Nusantara Indonesia. Tuban gede sedulurane betul. Ronggolawe yang mantep. Satu persembahan dari Angel Emita Sari sudah untuk rekan-rekan semuanya, itu banner nggak usah dikibarin ya. Ini di antara panjenengan banyak-banyak dari anggota Sabara dan juga bapak-bapak Intel yang sudah menyatu di antara panjenengan semuanya. Dan nanti kalau kebijakan dari Bapak Kapolsek tidak panjenengan perhatikan, nanti bisa dari atribut Anda disita dari Bapak Keamanan. Jadi tolong menghindari apa yang tidak kita ingin bersama ya. Ronggolawe, kita goyang kembali. Kali ini untuk rekan-rekan semuanya pasukan goyangku yang suka damai bersama Panama dan juga Cumi-Cumi. Kita ho-ahoe lagi ronggolawe. Berikut ini untuk Anda tak kasih yang terkewat sak dunia. Ada Norma KDI. Monggo non kewat dikasih satu persembahan ya. Kewati gua. Iki ketularan karo pesek. Terima kasih Om Ibu. Selamat siang. Yang cantik-cantik di depan semua sih. Katanya diriku tercipta dari tulang rusuk yang hilang satu. Nyatanya hidupku kau sisa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cinta yang I'm not afraid to die. Yang di tengah itu rebutan apa sih, Mas? Iya. Ada cewek tetap lah. Damai. Saya yakin Ronggolawe damai. Di Tuban tidak ada tawuran. Betul. Kuapeh putune Ronggolawe. Dan ini dari Bapak Keamanan untuk rekan-rekan semuanya, sekali lagi tolong tidak usah mengibarkan bendera komunitas ya, sekali lagi atas kesadaran. Nanti kalau memang tidak diindahkan, bisa-bisa bendera Anda disita Bapak Keamanan, ya. Tolong, demi kepentingan kita bersama, demi kesuksesan kita bersama, untuk siang hari ini, dari rekan-rekan Kunir menghadirkan Adelan Dangdute Wong Tuban. Dinikmati Wong Tuban, sing nonton Wong Tuban, kuabeh laskar putune Ronggolawe. Mantap, kita kompak non normal. Benar sekali. Semoga dilanjutin. Oke, terima kasih Om Ibu. Kita tetap enjoy goyang damai saja ya sayang ya. Jangan ada tawuran, jangan ada jotos-jotosan. Oke, ngelabur langit, siap. Oke yuk, kali ini biar kalian enggak jotos-jotosan di sana, saya kasih lagu yang cukup mellow, spesial buat yang gandeng-gandeng di sana ya. Bareng sama adalah. itu tadi tidak apa-apa. Itu hanya rebutan ya. Silakan monggo. Bagaimana? Ini dilanjut atau tidak? Kalau dilanjut, tolong untuk teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, kita ciptakan situasi siang ini yang damai, yang sejuk, tidak ada gesekan antara teman semua keluarga, ya, supaya acara ini bisa terhibur untuk kita semua. Mohon untuk teman-teman semua bisa menjaga ketertiban dan tidak ada perselisihan. Setuju? Setuju? Kita lanjutkan. Tidak ada bendera yang dikibarkan, baik bendera apapun. Ya, tolong sekali lagi saya minta, mohon untuk teman-teman bisa menjaga ketertiban. Terima kasih. Oke, loh. Duwene lagu kalame gelutan loh, Bu. Ibu kayak paham lagu anyar sing napa, Bu? Ibu, lagu anyar sing napa? Ayo pamer bojone sinten sampean. Oke, untuk dulur-dulurku ronggo lawe semuanya, pelumpang yang saya cintai, pelumpang yang saya banggakan, jadikan Anda promotor kedamaian Tuban ya. Jadi tolong jangan sampai citra baik pelumpang Panjenengan kotori dengan tawuran. Karena di siang hari ini Panama mengadakan live streaming, kita disaksiin Nusantara Indonesia, semuanya datang ke pelumpang, menyorotkan matanya ke pelumpang. Jadi tolong untuk rekan-rekan semuanya, atas pengertian Anda, kita bersatu, kita seguyup, kita selalu rukun, kita selalu bersama. Sukses pelumpang! Putune Ronggolawe! Dulur, dari kalian semuanya ada yang suka ataupun jualan cendol dawet enggak nih? Huh? Ada? Tak kasih cendol dawet sak kresek ning tetep damai ya. Tetep damai betul. Pelumpang damai betul. Ronggolawe betul. Elsa, Safina, Adela, Adela, Adela. kegiatan ini kondusif, terpaksa nanti saya akan hentikan. Tolong teman-teman saya semua, saudara-saudara saya semua, sanggup untuk menjaga kegiatan ini aman, damai? Sanggup tidak? Tolong, ini Kecamatan Pelumpang dijaga dengan baik. Jangan dibuat kerusuhan, jangan dibuat ajang perkelahian. Mari kita wujudkan kedamaian di sini. Kita berjiwa besar, kita harus jaga Kecamatan Pelumpang ini dengan baik. Setuju? Ya, monggo. Bareng-bareng ya, agak merapat ya. Terima kasih banyak untuk dulur-dulurku dari Ronggolawe, dari Tuban, Jawa Timur, untuk seluruhnya yang sudah hadir, untuk dulur-dulur yang ada di depan dan di luar barikade ya. Tolong, terima kasih Non Elisa Safira. Dulur, Ibu ngingetin sekali lagi, ini pesan dari saya pribadi, tolong panjenengan tidak usah bikin masalah, karena di antara panjenengan banyak banget keanggotaan dari Polri dan juga TNI, ya. Dan di sini karena beliau-beliaunya sudah capek-capek menjaga keamanan, kalau panjenengan tidak tertib, pasti nantinya akan ada sesuatu hal yang tidak panjenengan inginkan, ya. Jadi tolong tetap jaga diri masing-masing. Dan Ibu ingatkan juga untuk keselamatan harta benda Anda, HP, kontak semuanya, tolong tetap waspada, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kita hindari semuanya. Jadi tolong damai tetap panjenengan jaga. Dan pesan dari Abah, ini ada pesan dari Abah Toto, ini adalah miliknya orang Tuban. Jadi kita nikmatin sama-sama, kita hoa-hoe bareng orkes kebanggaan Laskar Ronggolawe. Gih, tolong Mas yang ada di atas rumah, tolong turun ya, yang di atas rumah. Gih, kerja bangunannya sesuk, meniwe. Gih, dandane genting meneh nek usah mudan. Gih, ayo turun, tolong turun. Gih, kurang jelas. Ini perintah dari Bapak Kapolsek. Perintah dari Bapak Kapolsek, tanpa mengurangi rasa hormat, biar ini rekan-rekan yang di bawah bisa puas nunggu sampean mudun iki dangdute gak main, Cak. Nunggu sampean mudun iki dangdute gak main iki. Ayo, turun, tolong turun. Nggih. Wis ketok guanen sampean kok teko kene. Wayahe. Oke, Laskar Ronggolawe yang saya banggakan. Satu perform dari Elsa Safira sudah menyapa Anda. Berikut ini dengan penuh kedamaian kita goyang kembali untuk dulur-dulur Ronggolawe semuanya. Oke, kita break barang sejenak menghormati kumandang adzan asyar ya.

Oscar Ronggolawe. Mantap. Yang di tengah itu rebutan apa sih, Mas? Iya. Ada cewek lah. Tetap damai. Saya yakin Ronggolawe damai. Di Tuban tidak ada tawuran. Betul. Kuabeh kutune Ronggolawe. Dan ini dari Bapak Keamanan. Untuk rekan-rekan semuanya, sekali lagi tolong tidak usah mengibarkan bendera komunitas ya. Sekali lagi atas kesadaran. Nanti kalau memang tidak diindahkan, bisa-bisa bendera Anda disita Bapak Keamanan. Ya. Tolong, demi kepentingan kita bersama, demi kesuksesan kita bersama, untuk siang hari ini dari rekan-rekan Kunir menghadirkan adilan dangdute wong Tuban, dinikmati wong Tuban, sing nonton wong Tuban, kuabeh laskar putune Ronggolawe. Mantap, kita kompak non normal. Benar sekali. Semoga dilanjutin. Oke, okay, terima kasih Om Ipung. Kita tetap enjoy goyang damai saja ya sayang ya. Jangan ada tawuran, jangan ada jotos-jotosan. Oke, ngelabur langit, siap. Oke yuk, kali ini biar kalian gak jotos-jotosan di sana, saya kasih lagu yang cukup mellow, spesial buat yang gandeng-gandeng di sana ya. Bareng bersama Adela. Kita break berdasarkan perintah dari panitia. Nah, gini kan enak. Keadaannya kondusif ya. Terima kasih banyak dulur-dulurku dari Ronggolawe, Matur Sebandun. Putune Ronggolawe yang bersatu di siang hari ini, terima kasih banyak ya. Ayo, kita kembali bergoyang. Berikut ini, saya panggilkan untuk Anda, aktor gantengnya Indonesia, bakal menyapa dulur-dulurku semuanya, dan idola dari ibu-ibu, juga mbak-mbaknya dari Palang, Tuban, Jawa Timur. Plumpang. Kita nikmati satu persembahan kembali buat rekan-rekanku Ronggolawe. Kita goyang Andi K D I Adela. Plumpang tercinta. Cek. Adela. Semangat lagi dong Ronggolawe. Yo. Bangun, bangun, bangun. Cari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya. Tetapi apabila untuk teman suka. suaranya dunia sampai surga.